على الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. سمعنا ها قال المصنف رحمه الله: إذ قال إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بركات الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شرح: أي لا إله إلا الله. Syarah yang dimaksud di sini adalah menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah. Fatadabbar kaifa abbara al-Khalil alaihi salam an hadhihi al-kalimah al-'azimah bi ma'naha alladhi dallat 'alaihi. Maka perhatikanlah bagaimana Nabiullah al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam mengibaratkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, yang maknanya agung, besar. Wadi'at lahu, dan dibuat atau diucapkan oleh Ibrahim AS minal bara'ah, termasuk berlepas diri dari segala sesembahan-sembahan selain Allah. Al-mawjudah al-kharij, yang ada di alam semesta ini, seperti bintang, wal-hayakil, wal-asnam, ya, berhala, patung, dan lain sebagainya. Allati sawwaruha qaumun Nuh ala suwaris salihin. Yang mana ini sudah dibentuk, dibikin oleh kaum Nabi Nuh, kaumnya. Dibentuk seperti orang-orang yang saleh. Waddan waddun waswa'un wa yaghutsu wa ya'uqu wa nasr. Mereka bernama Wadd, Suwa', wa yaghutsu wa ya'uqu wa nasr. Wa ghairaha, dan yang lainnya dari berhala, patung, sembahan-sembahan yang mereka sembah, orang-orang musyrikin. Walam yastathni min jami'il mawjudat ila alladhi fatrah. Dan Nabiullah Ibrahim tidak mengecualikan dari sembahan-sembahan yang ada, kecuali dikecualikan Allah. Walladhi wahdahu la syarikalah. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan dan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah saja. Titik. Yang lain tidak boleh. Fadha walladhi dalat 'ala kalimatul ikhlas mutabaqatan. Dan ini, makna ini adalah makna kandungan kalimatul ikhlas secara pencocokan hubungannya. Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikian itu sungguhnya dialah Allah al haq. Wanama yaduna min dunihi wal batil, dari apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Fakul ibadatin yuqsad biha ghairullah min du'ai wa ghairihi fa hiya batilatun. Segala sesuatu ibadah yang dimaksudkan ibadah tersebut selain Allah, baik doa atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka ibadah tersebut adalah batilah. Wa syirk alladzi la yaghfiruhu Allah, dan itu adalah bentuk syirikan yang mana Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Qala Allah ta'ala thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun, kemudian dikatakan pada hari kiamat nanti kepada mereka, ayna ma kuntum tusyrikun, di mana kalian berbuat syirik min dunillah selain Allah. Qalu dhallu 'anna, kita tersesat. Ya, balam nakun nad'u min qablu syai'an, bahkan dahulu di dunia kami tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Kadzalika yadhillu Allahul kafirin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala lenyapkan, sesatkan orang-orang kafir. Sehingga inti dari ayat ini adalah makna tambahan kalimatul ikhlas, bara'ah, berlepas dirinya Nabiullah Ibrahim terhadap ayahnya dan kaumnya dan dari apa yang mereka sembah. Dan itu adalah makna dari la ilaha illallah, tafsir dari makna dari la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab.